terpaksa aku menanti sehingga goyahlah pendirian di hati. Bagaikan lentera yang kecil, lelah memberi terang, tak jua kunjung harapan. Berlimpahan kasih sayang aku curahkan buatmu seorang. Kiranya semua itu kau anggap mimpi lalu. Apa sebenarnya yang kau ingin, ku tak tahu. Kau pergi bila ku berharap, dan kau datang bila kau suka. Terasa diri tercampur tangan. Di mana berakhirnya nanti permainan sandiwara kasih. Sesungguhnya aku tak mengerti, jika benar cinta itu buta, butakah hatiku. Berkali terluka masih juga ku menunggu. Hanya satu pintaku, ketulusan hati dan kebenaran.